Menasabkan mubtada dan khabar menjadi waqul bin. Wa ya dunantu wa hajitu wa hirtu wa za'aku wa ra'aitu wa aritu wa wajadtu wa stahaku wa ja'altu wa samitu. Yang pertama dunantu, yang kedua hajitu, yang ketiga hirtu, yang keempat za'aku, yang kelima ra'aitu, yang keenam aritu, yang ketujuh wajatu, yang kedelapan takhattu, yang kesembilan ja'altu, dan yang kesepuluh istanyaku. Takul donantu zaidan toriqa. Contohnya, engkau berkata donantu zaidan toriqa. Aku mengira zaidan. Wahil tuham pangsa kisah. Aku mengira si Amr orangnya tinggi besar. Wabah sebahagian dan yang diperubah dengan itu. Baik, Bapak, pembahasan pada saat ini adalah tentang donantu wa'adu yang pertama yang kita bahas dona dan saudara-saudaranya disebut fi'il muta'addi. Sebut fi'il muta'addi. Al-Zikr Muta'addi. Al-Zikr Muta'addi. Yakni fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Yakni fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Di dhamma dan saudara-saudaranya disebut al-fi'il muta'addi. Yakni fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul. Tanya apa fi'il tadi? Jawabannya fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul. Contohnya dhanna wa aqwa'a. Dua. Dhanna wa aqwa'a. Beramal menasabkan mubtada dan khabar

begitu. Baik, poin yang ketiga. Semua akan tersambung nyawa kepada Tuhan. Semua atas terlibat dona wa'afwa Tuhan. Beramal seperti fi'il madhi. Yakni punya dua mukun bi yang asalnya pada khobar. Semua atas terlibat dona wa'afwa Tuhan. Beramal seperti fi'il madhi. Yakni punya dua mukun bi yang asalnya muktada khobar. Contoh, Adunu Zainal Zainal. Aku mengira si Zainal kabur. Adunu Zainal Zainal. Apa mudara? Fir mudara. Sama. Seperti Fir Zainal. Punya dua makhluk fisik yang asalnya pada Fokdana. Jika ada yang bertanya, Aina Zaid? Mana Zaid? Dia jawab, anggap saja dia kabur. Anggap saja Zaid kabur. Mana? Contohnya. Dunna Zaidan Zaid. Anggap saja Zaid kabur. Dunna fa'il amar. Dunna ya dunnu dunna. Kalian harus minta matre. Ya. Kalau dunna berarti masuk dalam fi'il mudu'af. Sudah. Tapi satu mudu'af. Selesai semua. Dalam kelebatnya. Loh. Ya. Mahlam-mahlam. Lahan-lahan. Ya. Tak tulis. Disengaja saya jelaskan supaya tidak mengira dona apa dua itu keamalnya pada bentuk L kalimat. Mas, dona apa Tuhan berjumlah 10 anggota dan terbagi menjadi 4 kelompok. Dhanna wa fatwa berjumlah 10 anggota yang terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Kelompok pertama